Halo, semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Dodi Boka. Hari ini saya akan men-sharingkan ke teman-teman semua bagaimana caranya merencanakan sebuah impian atau yang sering disebut dengan istilah dream planner. Teman-teman, dalam membangun sebuah impian, impian tersebut haruslah jelas, spesifik, dan terukur. Jelas apa impian kita, spesifik ya, kita tahu tipenya seperti apa dan terukur kapan kita akan mewujudkannya. Kalau saya ibaratkan sebuah karangan, ya, impian ini adalah karangan tersebut dan langkah-langkah kecil itu adalah paragraf-paragrafnya. Jadi untuk menjadi sebuah karangan, kita harus susun dulu paragraf-paragrafnya, langkah-langkah kecilnya untuk mencapai impian yang terbesar kita. Oke, teman-teman, sebagai contoh, teman-teman ingin memiliki sebuah rumah. Jelas, spesifik, dan terukur. Jelas rumahnya apa, spesifikasi atau tipenya seperti apa, dan kita tahu kapan harus kita memiliki rumah itu. Kita setting kapan kita ingin memiliki impian rumah tersebut. Jadi dari sana kita akan tahu langkah yang akan kita ambil, apakah kita ingin cash atau soft cash atau kredit melalui KPR. Sebagai contoh, kredit melalui KPR. Kita tahu uang mukanya berapa dari income yang kita miliki. Kita tahu sikap kita terhadap bisnis kita seperti apa. Karena apa? Kita sudah setting kapan kita harus memiliki rumah tersebut dan kita tahu berapa income kita sekarang. Jadi akan ada yang namanya goals harian atau day body, goals mingguan atau weekly, monthly, dan tahunannya seperti apa. Jadi teman-teman akan tahu sikap teman-teman terhadap bisnis itu seperti apa. Karena apa? Impian teman sudah jelas, kapan waktu teman-teman akan miliki juga sudah jelas, dan tinggal bagaimana menyesuaikan income kita terhadap impian tersebut. Kesalahan sebagian besar orang dalam membangun impian adalah dia bermimpi namun tidak jelas, spesifik, dan terukur. Itu yang membuat impiannya lama sekali bisa tercapai karena tidak jelas kapan waktunya. Baik teman-teman, semoga sharing saya hari ini bermanfaat. Sukses untuk kita semua dan pasti crown!